بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الحمد لله. Pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa kembali bermajelis. Kita melanjutkan pembahasan kitab Sahih Adabil Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Maka selayaknya bagi seorang muslim untuk senantiasa mensyukuri setiap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Apa saja kenikmatan itu? Nikmat itu Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas dan sangat banyak. Bukan hanya ketika mendapatkan rezeki, harta baru bersyukur. Alhamdulillah saya dapat uang, alhamdulillah saya dapat hadiah. Tapi ketika diberikan kesehatan, diberi kesempatan talabul ilm bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak disyukuri kenikmatan tersebut, bahkan digunakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala untuk sesuatu yang sia-sia, tidak ada nilainya, tidak ada manfaatnya, bahkan perkara yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang hakikatnya bersyukur kepada Allah adalah orang yang menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya pada tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikan kemanfaatan bagi dunia dan akhiratnya. Kita kembali melanjutkan masih dalam bab Sayyidul Istighfar. Masih tersisa dua hadis. Insyaallah taala kita bacakan hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu, haddatsana Hafs ibn Umar. Hafs ibn Umar أبو عمر الحوضي ثقة ثبت. قال حدثنا شعبة. شعبة sering sekali kita menemukan dalam riwayat-riwayat hadis. Nah, banyak riwayat hadisnya yang ma'ruf. شعبة من الحجاج ابن الورد العتكي أو بسطام ثقة حافظ متقن. بهكان الإمام الثوري سفيان الثوري رحمه الله beliau mengatakan هو أمير المؤمنين في الحديث. شعبة itu أمير المؤمنين fil hadis, dan beliau yukti qalilan fi asma'ir rijal, sangat sedikit salahnya di dalam menyebutkan nama-nama rijal, nama-nama rawi. Dan beliau pertama kali memeriksa rawi-rawi, awal man fattasha rijal fil Iraq, di daerah Iraq. Beliau di Iraq Maka disebutkan dari Al-Imam Syafi'i, laula Syu'bah ma 'urif al-hadis bil Iraq. Kalau bukan karena Syu'bah, kalau tidak ada Syu'bah ma 'urif al-hadis bil Iraq, maka tidak dikenal hadis di Iraq. An Amr ibn Murrah, Amr bin Murrah bin Murrah bin Abdullah ibn Tariq ibn al-Harith Abu Abdullah, Abu Abdullah kunyahnya kila Abu Abdurrahman, ghasiqah abidun ahli ibadah, ghasiqah ahli ibadah, dan beliau rumia bil irja, dituduh memiliki pemahaman tentang irja murjiah, dan mereka pun menerima al-hadis sekalipun orang yang memiliki pemahaman murjiah, pemahaman yang menyimpang atau syiah, mereka menerima hadisnya selama itu bukan da'i, bukan da'inya, memang bukan da'inya, dia terfitnah dengan pemahaman yang menyimpang. Dia thiqah, abid, tapi rumia bil irja, terfitnah dengan irja murjiah, yang mereka apa, orang-orang murjiah ini memiliki pemahaman bahwasanya amal itu tidaklah masuk dalam penamaan iman. Iman itu hanyalah qaulun wa i'tiqadun, ucapan dan i'tiqad. Sudah orang beriman, amal-amal saleh itu tidak masuk dalam iman. Amal saleh, ketaatan tidak menambah keimanan, sebagaimana maksiat tidak mengurangi keimanan. Pemahaman yang menyimpang, menyisihi pemahaman ahli sunnah wal jamaah dalam masalah iman. Ahli sunnah mengatakan al-iman qaulun wa amalun, qaulun i'tiqadun wa amal, qaulun bil lisan, i'tiqad bil qalbi, wal amal bil jawarih. Ada amal, tapi belum thiqah, di ambil hadisnya Syu'bah meriwayatkan hadis dari Amr bin Murrah an Abi Burdah, dari Abi Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari, putra dari sahabi Abu Musa al-Ash'ari. Ma'ruf Abu Burdah dengan kunyahnya. Adapun namanya dikatakan iskila ismuhu Amir. Nama beliau Amir. Amir, Abu Burdah Amir bin Abi Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari Abdullah bin Qais, sahabi. Termasuk Abu Burdah ini wasat minat tabi'in, kalau tabaqah muhadithin itu ada satu sahabi, dua kibar tabi'in, tabaqah ketiga wasat tabi'in, ada tabaqah keempat tali wasat tabi'in, ada tabaqah kelima sibar tabi'in, dan sampai Al-Imam Bukhari tabaqahnya tabaqah 11. Ini penting untuk kita tahu yang belajar hadis, mengetahui tabaqah sehingga bisa nanti melihat apa namanya samanya hadis antara satu rawi dengan rawi yang lain. An Abi Burdah, sami'tu al-Aghar, aku mendengar al-Aghar, al-Aghar bin Abdullah, Rajulun min Juhayna, seorang laki-laki dari Juhayna. Ini Al-Aghar, termasuk sahabi. Ini sahabi Al-Aghar Al-Juhani. Ada mengatakan Al-Muzani, yang asah adalah Al-Muzani. Datang riwayat Rajulun min Juhayna Al-Juhani, Al-Aghar Al-Juhani, ada Al-Aghar Al-Muzani. Abi yang asah adalah Al-Aghar Al-Muzani. Yuhadithu an Abdillah ibn Umar, beliau menyampaikan hadis dari Abdullah ibn Umar. Qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuhadithu Abdullah ibn Umar, dan menyampaikan hadis kepada Abdullah ibn Umar. Qala, beliau mengatakan Al-Aghar, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, tubu ila Allah fa inni atubu ilaihi kulla yawmin 100 marrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tubu, bertobatlah kalian kepada Allah, fa inni atubu ilaihi kulla yawmin 100 marrah, sesungguhnya aku bertobat kepada Allah, kulla yawmin, setiap hari 100 kali. Ini Rasulullah SAW bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 100 kali. Di sini Rasulullah mengatakan tubu, perintah, bertobatlah kalian. Amr bitaubah, perintah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nusuha. Wahai orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, taubat yang benar. Bukan taubat sambal, taubat cabe. Ketika kepedesan, taubat, taubat makan cabe. Saya tidak akan makan lagi. Besok ngelihat cabe makan lagi. Sampai kepedesan, taubat, berniat tidak mau makan. Besoknya ketemu, makan lagi. Berbuat dosa, taubat. Berbuat dosa, taubat. Maksiat, taubat. Ya, taubatnya orang dusta. Tidak benar-benar murni niatnya, ikhlas bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha, karena dalam taubat itu al-qiyam bihaqqil ubudiyyah, seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala menegakkan hak ubudiyah kepada Allah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan perintah Allah azza wa jalla, tubu ilallahi jami'a, bertobatlah kalian kepada Allah seluruhnya tanpa kecuali, siapapun termasuk kita, tubu ilallahi jami'a, bertobatlah kalian kepada Allah jami'a seluruhnya. Allah memerintahkan kepada kita untuk bertobat. Allah memerintahkan kepada nabinya untuk bertobat. para Rasulullah SAW, orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu kita lebih lagi butuh untuk bertobat kepada Allah. Bukan karena kita banyak ketaatan kemudian lupa bertobat. Ta'ajub, kagum dengan ibadah, puasa, sunnah, qiyamul lail, solat duha. Sehingga ta'ajub dengan ibadah-ibadah tersebut, merasa sudah enggak punya dosa. Dosanya pasti diampuni. Sehingga dia tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beristighfar kepada Allah. Bukankah lasanat yuthibna sayiat? Bukankah kebaikan-kebaikan itu menggugurkan dosa-dosa? Saya sudah banyak melakukan kebaikan. Saya bersedekah. Saya puasa, saya baca Quran satu juz satu hari. Amal kebaikan itu kan semua menghapuskan dosa-dosa. Sehingga apa? Ta'ajub, dia kagum. Dan bahkan menyepelekan dari perbuatan dosa. Karena merasa nanti saya berbuat dosa pun diampuni. Gugur dengan amalan-amalan saleh saya. Allah Maha tahu niat-niat hambanya, mana yang jujur, mana yang tidak. Maka di antara faedah ini, supaya orang itu tidak ta'ajub dengan ketaatannya, li'alla ta'ajub bita'atihim, agar supaya tidak ta'ajub, tidak kagum dengan ketaatan mereka, fayasiru, maka menjadilah apa sebagai penghalang? Fayasiru ajbuhum hajabahum, maka menjadilah ajabuhum, kekagumannya itu, ta'ajubnya itu terhadap ketaatannya, hajabahum, dia menghalangi, menghalangi mereka dari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana disebutkan oleh dalam kitab Fadhlul Qadir. Naam. Hadits ini hadits yang sahih. Disebutkan tadi semua rawi-rawinya tsiqah. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya Sahih Muslim. Kemudian dalam masalah taubat itu ada syarat-syaratnya sehingga taubat itu katakan taubatan nasuha, taubat yang nasuh, taubat yang benar-benar taubat, taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat laha syurut, taubat itu memiliki syarat-syarat. Dengan hanya sekedar saya bertobat kepada Allah, saya bertobat kepada Allah, tanpa melihat dan menunaikan syarat-syarat taubat itu. Banyak disebutkan oleh ulama tentang syarat-syarat taubat. Di antaranya ada Al-Imam Nawawi menyebutkan. Al-Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab beliau, Riyadhus Shalihin, situ ada. At-taubatu ila Allah Ta'ala laha iddatu syurutin. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki beberapa syarat. Al-awwal, yang pertama adalah al-ikhlasu lillah Ta'ala. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam taubat. Bukan taubatnya karena terpaksa, bukan taubatnya karena ingin dipuji oleh manusia. Si fulan banyak istighfar, masya Allah. Si fulan banyak mengucapkan atubu ilallah. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena ingin dipuji oleh manusia. Riya. Kalau seperti ini Allah tidak menerima taubat. orang tobatnya riya. Lian al-amal la yuqbal indallahi ta'ala illa idza kana khalisan wa sawaban. Karena amal itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali amal tersebut khalisan wa sawaban. Ini syarat diterimanya amal adalah ikhlas dan sawab. Sawab itu benar, muwafiqus sunnah, mencocoki sunnah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda kata amal saleh. Amal saleh terpenuhi dalamnya dua syarat itu. Ikhlas dilakukan dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah la yaqbal al-amal illa ma kana khalisan yubtaqa bihi wajhuhu. Dalam hadis disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la yaqbal min al-amal, Allah tidak menerima amal illa ma kana khalisan, kecuali amal tersebut ikhlas dilakukan, dicari dengan amal tersebut wajah Allah azza wajal, bukan karena yang lain, bukan karena dunia, bukan karena pujian. Kalau itu amal-amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, riya. Wa sawaban, dan sawaban sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang ikhlas beramal tapi tidak ada tuntunannya. Amal yang dibuat-buat oleh manusia dijadikan sebagai taqarrub kepada Allah, seikhlas. Wa at-taubah ila Allah taala min ajalli al-ibadat wa min a'zami al-a'mal allati yataqarrabu biha ila ar-rabb. Dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk min ajalli al-ibadat, ibadah-ibadah yang paling mulia dan paling agung. Wa min a'zami al-a'mal, amal yang paling agung, ibadah yang paling mulia, ibadah yang paling agung, dan juga amal yang paling agung. Taubat itu ibadah. Taubat itu adalah ibadah. Karena taubat adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, min aqwal wal a'mal zahir wa batinan. Aqwal, a'mal, baik itu secara lahir dan secara batin, itu adalah ibadah. Maka ketika orang menunaikan ini, bertobat kepada Allah, maka dia menjalankan sebuah ibadah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala dari ibadah, kalau ibadah itu ikhlas. Maka taubat ini termasuk ibadah yang paling mulia, amalan yang paling agung. Allati yataqarrabu biha ila rabb, rabbil ardi was samawat. Seorang itu mendekatkan diri dengannya kepada Rabb al-ard, Rabbnya langit dan bumi, pemilik langit dan bumi. Fala budda min tawaffuri syartil ikhlas fi hadzal al-amal al-jalil. Maka mesti terpenuhi syarat ikhlas dari amal yang mulia dan amal yang agung ini. Mesti dalam taubat itu harus ada ikhlas. Bahkan ini pokok utama semua amal-amal adalah ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala, innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya ikhlas, Allah akan balas. Tapi kalau niatnya riya, Allah Subhanahu wa taala akan membalas pula, tapi bukan dengan pahala, tapi dengan itsm, dosa. Sebagaimana kisah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah, tiga orang yang diputuskan perkaranya terlebih dahulu. dengan amal-amalan mulia. Yang pertama jihad, puncak amal dalam Islam jihad. Kemudian mempelajari ilmu, belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dan bersedekah, berinfak dengan harta yang sangat banyak. Tapi dilakukan karena dikatakan pemberani, dikatakan kare, dikatakan sebagai jawad dermawan, mati seret di atas wajahnya, dilemparkan ke dalam manar, bukan mendapatkan pahala dari semua, maka sebaliknya mendapatkan dosa dan dimasukkan ke dalam neraka, disiksa di sana. Kenapa? Karena amalnya dia tidak ikhlas, diria sekalipun itu amal yang paling mulia. Al-Thani, yang kedua adalah al-iqla anil ma'asiyah, meninggalkan kemaksiatan tersebut. Tidak kemudian bermaksiat, tobat, kemudian diulang lagi. Ya, meninggalkan kemaksiatan itu. Asalit ayandama ala fi'liha, menyesal. Yang ketiga adalah menyesali ala fi'liha, dari melakukan perbuatan maksiat itu. Ada penyesalan dalam hati. Ada orang bertaubat, bertaubat dari perbuatan maksiat, tapi masih sering menceritakan, bahkan ada kebanggaan menceritakan dosa-dosa yang telah dia kerjakan dan dia bertaubat darinya. Apakah dikatakan orang yang benar-benar bertaubat? Orang yang benar-benar bertaubat itu menyesal dan tidak mau mengulang lagi, dan tidak mau sudah mencitrakan dosa-dosanya itu. Saya dulu begini, saya dulu sering berzina, saya dulu sering minum keras, sering mencuri. Nah, apa faedahnya menceritakan seperti itu? Justru membongkar aib-aib. Terkadang bangga, saya dulu preman, jago berkelahi, ada mengalahkan saya, banyak saya sudah orang saya bunuh, saya lukai. Ini an yandama la fi'liha, menyesali. Saya menyesal berbuat ini, saya menyesali telah menzalimi si fulan. Saya menyesal terbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar larangan Allah, tidak menunaikan perintah Allah. Menyesalinya. Ar-rabi ay ya'zima azman akidan shadidan ala adamil audah ila mithliha, berazam dengan azam yang kuat, yang sangat kuat azamnya, tekadnya yang kuat kokoh, benar-benar untuk tidak mengulangi kembali dosa yang semisal itu. Tidak harus tekadnya kuat. Sebenarnya saya tidak mau kembali lagi melakukan maksiat tersebut, melakukan dosa itu. Ini diantara syarat-syarat taubat yang benar, yang sahih. Seorang itu bertekad, berazam kuat untuk tidak maulai kembali kepada dosa tersebut. Al-Khamis, syarat yang kelima, ayatiya bitawbah fizzaman alladhi tuqbal fihi at-tawbah, yaitu dia bertaubatnya di waktu yang masih diterima taubat tersebut. Karena ada waktu ketika seseorang bertaubat di waktu itu, maka tidak diterima taubatnya. Tidak diterima taubatnya. Nah, maka orang yang bertaubat, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai di dua zaman yang disebutkan itu baru mau bertaubat. Nah, kita diterima taubat. Tetapi sebelum zaman itu tiba, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dua waktu itu? Yaitu yang pertama adalah ketika nafas sudah di kerongkongan, sudah tersengal-sengal, ihtidhar, sudah menunggu kematian, baru bertobat. Nah, tidak diterima taubat. Tidak diterima taubat. Kalau sudah nafas tersengal, sudah mau mati, saya bertobat semua dari perbuatan saya. Saya bertobat dari kesyirikan, saya bertobat dari kedzaliman saya. Rasulullah mengatakan dalam hadis Abdullah bin Umar, "Inna Allah Ta'ala yaqbal taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sungguhnya Allah menerima taubatnya seorang hamba ma lam yughargir, sebelum napasnya di kerongkongan. Kalau sudah napas di kerongkongan, berarti enggak diterima taubat tersebut. Jadi jangan sampai bertobat di masa-masa ini, di waktu kerongkongan, napas sudah di kerongkongan, sudah mau meninggal, baru bertobat. Tidak diterima taubat sebelum itu. Yang kedua, sebelum matahari terbit di sebelah barat, la tanqadi taubatu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Tidak akan terputus taubat. Allah Subhanahu wa taala akan tetap menerima taubat siapapun hamba yang bertobat kepada Allah sampai matahari terbit di sebelah barat. Ini dua waktu yang disebutkan tidak diterima taubat seseorang ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat yang kelima yang disebutkan di sini adalah ayat bit taubah, dia bertaubat di waktu memang taubat diterima di waktu tersebut. Jadi sebelum nafas di kerongkongan dan sebelum matahari terbit di sebelah barat. Khawani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Adapun faedah hadis insyaallah taala kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Tafaddalu, hafizakumullah.